Bagaimana cara berdakwah, langkah-langkahnya di negara non-muslim? Saya sudah jelaskan tadi itu ya. Sederhanakan saja. Bapak ibu punya produk namanya Islam, tawarkan. Ya, tentu saja bapak ibu harus belajar ya. Jangan tidak dipelajari Islam itu, belajar. Dan saya sudah bilang tadi, saya sudah kasih contoh, kalau belajar dari sumber yang benar, luar biasa itu. Kalau sumber yang benar pasti luar biasa. Ya, dari sumber yang benar wahyu Al-Qur'an dan Sunnah, dan belajar dari sumber yang benar, para ustadz dan dai yang benar, insyaallah itu akan sangat membantu. Ya, akan sangat membantu. Kalau kiat-kiatnya tentu langkah-langkahnya, kalau saya bilang Bapak Ibu belajar dulu dari sumber yang benar, kemudian yang kedua, jangan pernah malu untuk menyampaikan Islam, ya, tawarkan. Jangan dialog di dalam agama mereka, tapi dialog di agama kita. Itu saja. Dan enggak usah pikirkan orang ini terima atau tidak, karena target dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Karena Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'alaika illal balagh." Tidak ada tugas Muhammad kecuali menyampaikan. Dalam ayat yang lain, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia sukai. Jadi tugas kita menyampaikan. Kata Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi tidak ada penerimaan. Kalau target kita dakwah menyampaikan, maka orang itu pun menolak, kita tidak putus asa, kita sampaikan lagi besok, kita tahu setiap upaya kita ada pahalanya. Tapi kalau penerimaan, kita mudah kecewa. Orang ini sudah saya nasihatin, enggak mau sholat nih. Itu karena maunya menerima. Enggak mungkin. Itu bukan di tangan kita masalah penerimaan. Yang ketiga tentu, gunakan fasilitas yang ada. Bapak Ibu harus gunakan fasilitas yang ada. Kalaupun di sini teman-teman kita, jadi jangan eksklusif, jangan karena ini komunitas Muslim Indonesia, maka kita sendiri. Enggak, lihat pengalaman teman-teman, mungkin teman-teman dari Turki, mungkin teman-teman dari Muslim Amerika, mungkin teman-teman dari mana gitu ya, Muslim teman-teman Timur Tengah. Coba berbaur dan lihat program mereka apa. Atau kita diskusikanlah, misalnya masjid ini berkunjung kepada masjid yang dibangun oleh teman-teman dari Saudi misalnya, atau dari Pakistan, atau dari India. Kemudian kita coba diskusikan bagaimana caranya untuk menyebarkan Islam. Apa yang mereka sudah lakukan? Mungkin mereka punya buletin, mungkin mereka punya apa, ya itu bisa kita tunggangi ya. Dan ini harus jeli. Saya pernah subhanallah menemukan seorang guru kami. Saya bahasakan guru walaupun saya tidak pernah bicara, saya tidak pernah belajar secara langsung kepada beliau, tapi buku beliau banyak saya jadikan rujukan dan bacaan saya. Namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Terakhir saya dengar berita beliau sudah sakit stroke ya. Semoga Allah sembuhkan. Memang sudah sangat berumur gitu. Tapi saya subhanallah kagum, belum pernah saya temui ada orang seperti ini. Satu-satunya sampai sekarang ya yang saya temui secara pribadi. Satu-satunya orang yang menulis buku, Bapak Ibu sekalian, di depannya itu di lembaran pertama ditulis, setiap muslim punya hak mencetak ulang. Jadi orang lain kan semua hak cipta ada ya. Ini enggak. Setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang. Dan siapa yang mau menyebarluaskan, silakan hubungi penulis, ditulis nomor teleponnya beliau. Beliau waktu itu saya temuin di Mekah, sudah lama ya, sudah di atas 10 tahun yang lalu. Saya pernah temuin beliau itu, di beliau sudah punya 37 judul. Di antara bukunya itu cukup bagus, beliau bicara tentang banyak mu'allaf masuk Islam. Judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana aku mendapatkan petunjuk atau hidayah. Yang jelas, pada saat saya bicara sama beliau, saya lihat nomor teleponnya. Buku ini padahal tersebar luas di Saudi ya. Tersebar luas di Saudi. Pada saat saya baca, saya cari alamatnya. Kebetulan ada satu teman orang Saudi bantu saya. Keliling-keliling sampai ketemu. Begitu ketemu sama saya, salaman segala macam. Saya banyak berdiskusi dengan beliau tentang masalah buku-buku yang saya baca. Minta saran-saran, dan kadang-kadang juga saya memberikan sedikit masukan dari yang saya sudah baca gitu kan. Syekh lebih baik begini, lebih baik begini. Sebelum saya pulang, dia bilang sama saya, "Khalid, ini banyak buku. Bawa saja, berapa saja kamu mau bawa." Saya bilang, "Gak bisa, kapasitas bagasi saya cuma 30 kilo. Kalau memang mau, saya coba bawa aja yang saya bisa." Saya ke gudang beliau, banyak sekali rupanya dicetak untuk dibagi-bagi cuma-cuma. Saya ambil yang saya mampu, satu dus besar, mungkin sudah 30 kilo itu. Dengan berapa macam judul gitu ya. Kemudian saya Pak pulang, waktu itu saya masih tinggal di rumah sepupu saya di Jeddah. Begitu saya tiba di Jeddah, saya lihat buku ini banyak sekali. Saya ambil setiap judul 5-5 saja, itu pun sudah berat. Gak bisa saya bawa gitu kan pada saat itu. Maka tiba-tiba subhanallah Allah berikan saya ide, saya pikir di situ ada masjid banyak di sebelah rumah sepupu saya bawa ke sana. Saya bagi-bagiin, saya bilang ini taruh di ada kebulan rak buku mereka, saya kasih beberapa. Di situ anak-anak muda sempat bilang, "Khalid, kebetulan saya nginap berapa hari di Jeddah dan kenalan sama mereka." Dia bilang, ini buku kamu dapat dari mana? Saya bilang, saya dapat dari Syekh Muhammad Jamil Zain. Ini di depannya, beliau tulis di sini. Siapa saja muslim boleh membagikan, boleh mencetak, bahkan kalau mau ambil di alamatnya, saya ambil di alamatnya. Dia bilang, subhanallah, kami saja tinggal di Jeddah, Mekah cuma 70-80 dari sini, kami tidak terfikir untuk itu. Maka saya bilang, ya akhi, depan mata, saya jauh-jauh dari Indonesia datang sini ambil, kenapa antum tidak ambil? Maka mulai itu mereka buat program untuk sering mengambil buku dan membagikan. Nah, banyak, artinya gini, yang saya sebab saya datangkan kisah ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menunggangi fasilitas yang ada. Kalau orang teman-teman kita sudah mulai berapa langkah, kenapa kita harus mulai dari nol? Ya? Ini harus kita sinkronkan tentang program kita dan kita bisa berbagi ide di situ. Itu Allah alam langkah yang saya tahu.